الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قال شيخ محمد بن سلوكي بن رحمه الله تعالى قال المؤلف berkata Ibn Jurum wa ma ashbaha dhalik wa ma alladhi yabqa indana apa yang tersisa bagi kita asyarah jawabannya ada 10 anta qaimun an damiru raf'in munfasil mabniun rasukun fi mahall raf'in ibtida' wa ta harfu hitabin lil wahid. Ini satu i'rab yang ada dipisah antara an dengan ta. Wa qaimun khabar mubtada marfu bil mubtada wa mutrafihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Anti qaimatun an dhamirun munfasilun mabniun as-sukun fi mahal rafa' li ibtida' wa ta harfu khitabin lil wahidah. Ini satu sekali lagi i'rab yang ada dipisah antara an dengan ta. Qa'imatun khabar mubtada marfu bil mubtada wa lam tarafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Antuma qa'iman an dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahall mubtada wa ta harfu khitab wal mim wal alifu alamat tasniyah wa qaimani khabar mubtada marfu bil mubtada wa lam tarafihi al alif niyabah yang dhammah li annahu musanna wa nun pada qaiman ada iwadun ay tanwin fil ismi mufrad. Antuma qaimatani an dhamirun fasil mabni ala sukun fi mahall rafa' mubtada di mubtada wa ta harfu khitabin wal mim wal alif alamat tasniyah. Qaimatan khabar mubtada marfu bil mubtada wa lam tarafihi al alif niyabah dhammah dan musanna wa nun iwadun ayat tanwin fil ismi mufrad. Dan ini untuk muannas. Antum qaimuna an dhamir raf'in dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahall rafa' mubtada wa ta harfu khitab wal mim pada antum ada pada jam'i an yang domir ta'nya harfu hitab mimnya alamat jama' qa'imuna khabar mubtada marfu bil mubtada warahmat rafihi al-wawu niyabahnya dhammah dianu jama' mutakar salim wa nunu iwadun tanwin fi dasmi mufrad. Antunna qa'imatun antunna an dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahall rafa' mubtada wa ta harfu khitab wa nun alamat jam'i niswah. Qa'imatun khabar mubtada marfu' bi mubtada wa lam tarafihi dhammah dhahirah fi akhirih. Huwa qa'imun huwa dhamir rafa' munfasil مبني على الفتح في محل رفع مبتدا وقائم خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا ولم ترفعه الضمه ظاهره في اخره هما قائمان هما ضمير رفع مبني على السكون في محل رفع مبتدا قائمان خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا ورم طرفه الألف نيابة عن الضمة لأن مثنى قائمتان كما قلنا في قائمان hanya saja dia untuk مؤنث تأنيث تأنيث قائمتان تأنيث تأنيث ألف نيابة ألف تسنية نونية إيواد تنوين بنفس مفرد هم قائمون هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا وقائمون خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا ورفع طرفه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم تنون سما يعود الى تنوين في نفس مفرد هن قائمات هن ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا وقائمات خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا ولم ترفعه ضمه ظاهره في اخره نعم kemudian kata beliau rahimahullah taala anwa' al-khabar qala والخبر قسمان مفرد وغير مفرد والمفرد نحو قولك زيد قائم والمفرد وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل ما فعله والمبتدا ما خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة قال شيخ محمد بن سلمان رحمه الله تعالى قال المؤلف والخبر قسمان مفرد وغير مفرد قال والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة قال مفرد itu أنواع ada mufrad muqabil lawannya tasniyah wal jamak ada mufrad nanti muqabil terkib nah di sini mufrad maksudnya adalah yang bukan jumlah bukan syubhu jumlah والمراد بغير المفرد adalah ما كان جمله جمله اسميه dan fi'liyah وشبه جمله يعني ظرف dan jar majrur وعلى هذا maka berdasarkan definisi ini فقولك الرجلان قائمان نقول ان هذا ان الخبر مفرد خبرnya خبر مفرد Ya walaupun dia musanna tapi ini khabar mufrad. Kenapa? Karena dia bukan jumlah dan bukan syubhu jumlah. Al-muslimuna qa'imuna. Qa'imuna khabar mufrad. Ya, li'anna laysa jumlah wa syubha jumlah. Ya. Dalam babul khabar mufrad adalah yang muqabil dengan jumlah dan syubhu jumlah. Amma idza kana jumlatan aw syubha jumlah adapun kalau khabarnya jumlah atau syubha jumlah fa innahum yusammunahu ghair mufrad mereka menamakannya khabar yang ghair mufrad yaqulu fal mufradunahu zaidun qaimun wa lam yu'arrifhu al muallifu iktifaan bil mithal Mu'alif rahimahullah tidak memberikan ta'rif, tidak memberikan definisi apa itu khabar mufrad. Tidak memberikan definisi, iktifaan karena mencukupkan dengan contoh. Ya, beliau tidak mendefinisikan mufrad itu adalah yang bukan jumlah, walau sebuah jumlah, mencukupkan dengan contoh. Namun, walau annahu qal, kalau seandainya beliau menyebut dengan lengkap, mufrad itu adalah zaidun qa'imun, zaidani qa'imani, zaiduna qa'imuna, dengan contoh ada yang mufrad, khabarnya khabar mufrad, khabar musanna, khabar jama', lakan ahsan. Ya, untuk menunjukkan bahwasanya mufrad di sini mukabilnya mukabil jumlah, bukan mukabil tasniyah dan jamak. Kalau seandainya beliau contohkan tiga, ada yang bentuknya satu, dua dan jamak, lakan ahsan. Lianal mufradahuna, karena mufrad dalam bab khabar itu yasmul mufrad di bab al-i'rab wal musanna wal jamak. Wagir mufrad arbatu asya, yang bukan mufrad ada empat: jar majrur, al waraf, al fi'il ma fa'ilihi, ma fa'il yani ini jumlah jumlah fi'liyah, al mubtada ma khabarihi ini jumlah ismiyah, al jar wal majrur wal waraf syibhu jumlah, namanya syibhu jumlah. والفعل ما فعله والمبتدا ما خبره جمله kalau fi'il ma fa'ili jumlah fi'liyah, kalau khabar mubtada ma khabarnya jumlah ismiyah. Syubuh jumlah misal zaidun fid-dari, zaidun mubtada, fid-dar khabar ghair mufrad liannahu jar wa majrur. Zaidun fil masjidi, ini khabar ghair mufrad. Zaidun alal ba'iri, zaidun mubtada alal ba'ir, khabar ghair mufrad karena jar majrur. Zaidun indaka, iya zaidun mubtada, inda dharaf dan dia khabar, tetapi khabarnya ghair mufrad karena dia dharaf. Zaidun fawqa sathi, fawqa sahat, fawqa sathi ghair mufrad karena fawq dharaf, dia mudhaf, sathi mudhaf ilaih, khabar ghair mufrad karena dharaf. Zaidun amam al-baiti, zaid mubtada amam al-bait amam, khabar juga ghair mufrad dia dharaf. Zaidun hafal jidar, juga khabar ghair mufrad li'annahu dharaf. Idzan kullama ra'aita al-khabara jar wa majrur fa ghair mufrad, setiap kali engkau melihat khabar yang berupa jar dan majrur, maka itu adalah khabar ghair mufrad. Wa kullama ra'aitahu dharfan, dan setiap kali engkau melihat khabar yang berupa dharf, maka dia fahuwa ghair mufrad, khabar ghair mufrad. Ya, namanya syubhu jumlah. Kenapa? Karena bisa ditakdir zaidun kainun bil masjid, zaidun mustaqirrun bil masjid, atau bisa diirab dengan zaidun takdirnya istaqarra bil masjid. Nah, sehingga disebut-sebut jumlah bisa ditakdir zaidun kainun atau mustaqirrun bil masjid berarti masuk ke khabar mufrad, bisa zaidun istaqarra fil masjid, bahkan ini nanti jumlah fi'liyah istaqarra fil masjid. Kesimpulannya yang mudah yang jelas, semakin setiap kali engkau melihat khobar berupa jar majrur, maka ini khobar ghairu mufrad. Karena dia sifat jumlah. Dan setiap kali kamu lihat khobar berupa taraf, maka ini khobar ghairu mufrad, karena dia sifat jumlah. Kenapa sifat jumlah? Karena dia muta'alliq dengan bisa dengan kain, bisa dengan mustaqir, atau bisa dengan istaqarra. Nah, khabar dzaraf, khabar jar majrur itu mesti punya muta'alliq. Muta'alliqnya bisa kainun atau mustaqirrun atau istaqarra. Nah, wallahu a'lam bishawab.